Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada hari Sabtu tanggal 29 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 17 Maret 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Baitur Rahim di perumahan Griya Satria Bantar Soka Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV dan Utsman TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang merasa orang tua, angkat tangan. Yang merasa orang tua, angkat tangan. Iya, alhamdulillah. Berarti pengajian ini tidak salah alamat. Tidak ada di antara para orang tua yang mau dikatakan merusak anaknya. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Semua merasa bahwa dia mendidik anaknya. Bahkan akan marah ketika dikatakan kamu merusak anakmu. Itu adalah klaim yang diucapkan di lisan. Dan setiap klaim lisan membutuhkan pembuktian. Apakah benar kita mendidik anak kita dengan baik, atau kenyataannya kita merusak anak kita? Jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala manakala memberi tugas kepada ayah dan ibu untuk mendidik anaknya, Allah bantu orang tua dalam rangka untuk menjalankan tugas tersebut. Di antara bantuan yang Allah berikan adalah modal yang ada di dalam diri anak kita sejak anak kita lahir. Modal apa itu? Modal apa? Fitrah. Hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. apa itu fitrah? Di antara penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita, fitrah itu adalah kecenderungan untuk menerima kebaikan. Setiap bayi yang lahir dari keluarga apapun ayahnya, apapun ibunya, apapun agama yang dianut oleh ayah dan ibunya, bagaimanapun sifat karakter orang tuanya, mau orang tuanya preman, mau orang tuanya kiai, mau orang tuanya beragama Islam atau non-Islam, setiap bayi yang lahir di muka bumi ini dikasih modal oleh Allah, namanya apa tadi? Fitrah. Dan itu bisa kita rasakan. Aslinya bayi itu senang kekerasan atau kelembutan? Kelembutan atau kekerasan? Kelembutan. Kenapa kemudian ada anak SD menjadikan temannya sesama satu kelas sebagai sansak hidup, dipukuli sampai babak belur? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal anak aslinya suka kelembutan. Anak aslinya punya modal pantang menyerah. Buktinya ketika anak latihan jalan. Mulai dari merangkak, teretean, pegangan, kemudian berdiri. Berapa kali jatuh anak ketika latihan berjalan? Berapa kali? Berkali-kali. Pernah melihat ada anak bunuh diri? Karena gagal berkali-kali jalan. Kenapa kemudian ada anak yang punya modal pantang menyerah, begitu besar, gampang menyerah? Bisa jadi yang membuat modal-modal itu menjadi sia-sia adalah orang tua. Yang merusak sendiri buah hatinya. Modal kelembutan yang sudah Allah berikan kepada anak, secara perlahan dirusak oleh orang tuanya. Orang tua yang sering membentak anak-anaknya. Orang tua yang sering menyeret anaknya. Walaupun tujuannya baik. Orang tua yang sering melotot di hadapan anaknya. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Ada atau tidak? Akeh. Bukan ada. Banyak. Orang tua tersebut secara disadari atau tidak disadari, sejatinya dia bukan sedang mendidik anaknya, tapi sedang merusak anaknya. Kenapa anak punya modal pantang menyerah, kemudian ketika besar, lama-lama anak itu gampang menyerah? Bisa jadi karena orang tuanya yang selalu membuat anaknya pesimis, pesimis, pesimis. Ketika anak mengucapkan sesuatu kepada orang tuanya, "Pak, Bi, aku pengen kayak gini." "Ah, kamu gak bisa." Besoknya lagi pengen, "Ah, kamu gak bisa." Besoknya lagi, "Ah, kamu gak bisa." Akhirnya modal pantang menyerah yang ada di dalam fitrah anak kita rusak. Karena tutur kata orang tua yang selalu mengatakan kepada anaknya, "Ah, kamu tidak bisa." Sehingga ketika kita ingin benar di dalam mendidik anak kita, mulailah dari mendidik diri sendiri. Makanya judul pengajiannya apa? Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Sayangnya tidak ada sekolah formal pendidikan orang tua. Yang ada sekolah formal bikin insinyur, sekolah formal bikin arsitek, sekolah formal bikin pilot, sekolah formal bikin apa maning? Dokter, sekolah formal bikin tentara, sekolah formal bikin polisi. Tapi sekolah formal bikin orang tua enggak ada. Ustadz, apa dalilnya Ustadz? Kalau kita pengen mendidik anak harus mulai dari mendidik diri sendiri. Ayat yang sering kita dengar. Surat At-Tahrim ayat 6. Napa niku? At-Tahrim ayat 6. Napa unine? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya udah saya bantu depannya. Ustaz ya ayyuhalladzina amanu banyak banget saat ayatnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nara, dari api neraka. Salah satu tugas yang Allah berikan kepada orang tua adalah menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ahlikum, keluarga kalian, Allah awali dengan anfusakum, diri kalian. Jadi kalau kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka, jaga dulu siapa? Diri kita sendiri. Aneh ya, sebagian orang kalau punya mobil itu dijaga banget. Salah napa mboten? Punya mobil dijaga salah napa mboten? Mboten salah. Salahnya di mana? Enggak ada salahnya. Kalau lagi ditinggal, dibungkus, ya nanti kalau dibungkus itu maksudnya ditutupi. Ditutupi pakai apa namanya? Terpal yang untuk bungkus mobil. Nanti ada debu sedikit di lapi, misalnya bisa dilapi di kumbah. Ya. Kalau perlu dicucikan di car wash. Ya. Tapi punya putri, orang tahu dibungkus. Sekali dibungkus, sekang dhuwur nganti ngisor rapet, jipet. Kapan? Pas mati. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Oh, banyak. Mahal mana sih mobil jenengan sama putri jenengan? Mahal mana? Lebih repot ngurusi putri. Mobil itu kalau tabrakan, peyotnya kan ke dalam. Kalau putri kita tabrakan, peyotnya keluar. Dan gak bisa, diketok magic tuh gak bisa. Kalaupun mobil jenengan itu kena debu sampai tebalnya 1 cm, insya Allah jenengan gak masuk neraka. Karena orang masuk neraka bukan karena membiarkan mobil kena debu. Orang masuk neraka itu karena membiarkan putri-putrinya terbuka auratnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan prioritas. Bahwa sebelum menjaga keluarga, jaga dulu diri sendiri. Makanya di dalam tafsir ayat yang tadi kita baca, seorang pakar tafsir, Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Arti dari jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, artinya ittaqullah. Wahai para orang tua, bertakwalah kalian kepada Allah duluan. Wa ausu ahlikum bitaqwallah, baru setelah itu kasih nasihat keluarga kalian untuk bertakwa. Berarti siapa dulu? Diri sendiri dulu. Ngajak anak takwa tapi orang tuanya tidak takwa. Ngajak anak sholat tapi orang tuanya gak sholat. Ngajak anak untuk puasa orang tuanya gak puasa. Itu tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Itu tadi dalilnya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, judul mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Surat apa tadi? At-Tahrim ayat 6. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana Ustaz? Aplikasi mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Kita bagi menjadi 3 poin. Pertama, mendidik diri berakidah. Yang kedua, mendidik diri beribadah. Yang ketiga, mendidik diri berakhlak. Berapa poin? Berapa poin? 3. Apa yang pertama? Mendidik diri berakidah. Yang kedua? Beribadah. Yang ketiga? Berakhlak. Kenapa kok nomor 1 berakidah? Karena akidah adalah pondasi. Masjid ini bisa kuat kokoh berdiri, salah satunya adalah karena pondasi yang kuat. Kenapa botol ini tidak kokoh berdiri? Karena tidak ada pondasinya. Cuma saya gini kan jatuh. Coba jenengan bangunan ini disenggol jajal. Oh, bukan disenggol, didorong. Sudah satu masjid ini, berapa ini jumlahnya? 200? 300? 300 jamaah semuanya berdiri dorong tembok ini. Rubuh? Rubuh atau tidak? Harus dijajal lama? Kemungkinan besar tidak rubuh. Kenapa? Pondasinya kuat. Untuk merubuhkan botol ini, gak usah saya panggil 300 orang. Cukup satu orang pakai jari ambruk. Makanya nomor 1 adalah mendidik diri berakidah. Kenapa di zaman ini banyak anak-anak yang gampang sekali untuk bunuh diri cuma gara-gara diputus pacar? Gara-gara minta HP Android gak dikasih kendat. Ini mental-mental kerupuk kudanen. Tahu kerupuk? Wis kerupuk kudanen mending. Kayak ngapain jajal kerupuk kudanen? Ya. Kayak gini kerupuk kudanen. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak punya akidah yang kuat. Makanya, kata seorang ulama namanya Ibrahim At-Taymi rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kata Imam Ibrahim At-Taymi rahimahullah, kanu yastahibbuna awwala ma yufsih ya'ni sabi. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali anak-anak mereka bisa ngomong, apa yang diajarkan kepada anak-anak tersebut? Kata beliau, an yu'allimuhu la ilaha illallah. Yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak begitu mereka mulai bisa ngomong adalah kalimat tahlil. Nama? La ilaha illallah. Fayakunu dhalika awwala ma yatakallamu bih. Sehingga begitu anak bisa bicara, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Coba bandingkan dengan orang tua di zaman ini. Anak pertama kali ngomong apa sing metu? Kok ame ame belalang kupu kupu. Betul? Apa maning? Apa? Ciluk ba. Ciluk ba. Ustaz apa enggak boleh Ustaz ciluk ba? Ya boleh, cuman kan apa prioritasnya? Masa 1x24 jam isinya ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba. Orang mutu temen. Itu pengenalan akidah kepada anak. Kalimat tahlil diajarkan kepada anak kita. Anakku wis kadung gede Ustaz. Iya. Ini kayaknya bapak-bapak ini sudah pada tua-tua anaknya. Anaknya saya sudah tua apalagi bapaknya. Priwe Ustaz, gawe maning. Ustaz wis tua Ustaz. Ya wis putune. Cucunya. Ya. Kan sekarang banyak kakek nenek yang dapat tugas tambahan. Ya, bapak ibunya pada kerja, ya. Yang didik siapa? Kakek neneknya. Perbaiki. Ya. Perbaiki. Seperti orang yang telat start ikut perlombaan lari tapi telat startnya. Apa yang dilakukan? Jangan duduk terus, lo wis telat. Tapi lari sekencang-kencangnya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Dan sebenarnya menanamkan modal la ilaha illallah, menanamkan modal akidah kepada anak kita. Seandainya dari kecil kita sudah berusaha anak menghafal surat Al-Fatihah. Ketika sampai ayat iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Seandainya ini setiap hari anak ulang-ulang bacaan tersebut, kemudian orang tua bertugas untuk menjelaskan isi kandungannya. Tentunya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak-anak kita. Maka dengan izin Allah, anak tersebut akan tumbuh memiliki kepribadian yang kuat, ragam, pang, kendat. Akan tetapi itu harus dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya selalu bergantung kepada Allah atau tidak. Jebule sing kendat malah wong tuane. Ya enggak akan berhasil lah. Anak itu cermin dari siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak punya akidah yang kuat, tawakalnya bukan kepada Allah, setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah, ternyata prakteknya beribadahnya bukan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ternyata minta tolongnya bukan kepada Allah. Ketika pesan sama anak-anak juga seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang junior saat itu. Masih kecil, usia sekitar 6 tahun, 7 tahun. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sambil dibonceng di belakang beliau naik tunggangan, Nabi SAW pesan, idza sa'alta fas'alillah. Le, du, itu kalau panggilan kita di sini. Nah, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta apa-apa, mintalah kepada Allah. Sudah kita praktekkan hadis ini kepada anak-anak kita? Sudah atau belum? Belum. Ibune bilang, le, nek kentongan sangu, minta sama bapak. Betul? Betul atau tidak? Betul. Ada gak di antara kita, le, kalau ada masalah ya, minta sama Allah? Pernah? Coba yang pernah kayak gitu, ngacung. Nek orang anak sih ngacung, berarti ora pernah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jamaah di sini tawadu semuanya. Takut riak. Ini kemungkinan yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Temenan dia jujur loh. Ini adalah poin yang pertama. Mendidik diri, apa tadi? Berakidah. Kita mulai dari diri kita. Ada masalah apa-apa, cepet-cepet konsultasi, minta tolong sama Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah cepet-cepet sholat. Setiap ada masalah Nabi SAW cepet-cepet sholat. Mengajarkan kepada kita pentingnya tawakal bergantung hanya kepada Allah. Siapa di antara kita yang seperti itu? Digedor-gedor, dudur-dudur, ternyata debt kolektor. Apa yang jenengan lakukan? Melompat lewat jendela. Siapa yang langsung kepikiran ke kamar mandi, ya, tempat wudu-wudu, ya. Terus setelah itu gelar sajadah, terus Allahu Akbar. Berdoa mohon kepada Allah. Pak Ustaz aku urung tahu Ustaz ya. Kayak gue. Kemudian ujuk-ujuk anak karung isinya duit bruk. Urung tahu Ustaz. Mulanya dijajal ya. Jamaah. jenengan itu enggak usah mikirkan bagaimana Allah ngasih kepada jenengan. Ora usah dipikirkan. Carane kepriwe, buka sajadah ujug-ujug kena duite. Kuwi ora usah dipikirkan yang kayak gitu. Kenapa enggak usah dipikirkan? Kenapa enggak usah dipikirkan? Itu urusannya Allah. Urusan saya dan jenengan adalah minta, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu urusan kita. Masalah bagaimana Allah ngasih kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin saja debt collectornya ujuk-ujuk. Jantungakan sih benar-benar. Ujuk-ujuk. Lagi jangan melasi teman kia. Sudahlah saya usulkan supaya bebas, lunas. Mungkin saja. Jadi kalau masalah cara bagaimana Allah ngasih kepada kita, min haitsula yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini poin yang pertama. Mendidik diri, napa wau, berakidah. Yang kedua, mendidik diri beribadah. Sekuat apapun pondasi, kalau kemudian di atasnya tidak ada bangunannya, ya kurang manfaatnya. Contoh misalnya, masjid ini pondasinya kuat banget, tapi orang nana temboknya, orang nana atapnya, apa yang terjadi? Ya orang nggak bisa nggak sholat, walaupun pondasinya kuat. Maka setelah pondasi itu dibangun, kita mulai membangun tembok di atasnya, mulai membangun pilar-pilar di atasnya, yaitu ibadah. Dan ibadah lahiriah yang paling penting setelah syahadatain adalah salat. Makanya kalau kita pengin anak-anak kita rajin salat, mulai dari orang tuanya. Barangkali ini salah satu hikmahnya. Kenapa kok sholat sebagian dianjurkan dilakukan di mana? Di rumah. Sholat nopo niku? Sholat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Laksanakan sebagian sholat kalian di rumah. Wala tattakhidhuha kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya rumah seperti kuburan? Bukan kemudian dibikin kijing. Bukan. Apa maksudnya rumah kuburan? Rumah yang gak pernah dipakai untuk sholat, ngaji, ibadah. Gue jenengane umah kuburan. Walaupun rumahnya megah, mewah, full AC. Itu namanya rumah kuburan. Sholat apa Ustaz? Allah pertegas. Maaf, Rasulullah SAW pertegas dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdol-afdol salat yang dilakukan oleh seseorang adalah salat yang dia lakukan di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu berarti salat napa? Lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu di rumah yang paling afdal. Berarti nopo? Salat nopo? Duha, terus tahajud, terus witir, terus rawatib qobliyah, ba'diyah, sholat istikharah, sholat sunnah wudu, sholat taubat, seluruh sholat sunnah kecuali sholat gerhana. Idul Adha, Idul Fitri menurut pendapat sebagian ulama sunnah. Ya. Itu enggak di rumah. Anak Idul Fitri nang rumah. Nang musala pe ora bener. Apa maning nang rumah? Kenapa kok ada sebagian sholat dilakukan di rumah? Buat apa? Masjid. Masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Sisanya di rumah. Kenapa kok di rumah? Barangkali salah satu hikmahnya adalah agar putra-putri kita sejak kecil sudah melihat bagaimana cara bapak dan ibunya beribadah dengan benar kepada Allah. Bayangkan, ketika anak mulai bisa melihat, umur berapa itu? Jadi ini pada dua anak mau umur berapa? Berapa? Wis kelalen ya, wis suwe. Ya sekitar berapa bulan? Berapa? 3 bulan mungkin ya. Sekitar itulah. Alangkah indahnya ketika anak mulai bisa melihat. Ternyata ibunya sedang pakai rukuh. Sedang sholat duha. Besoknya ngelihat lagi bapaknya pakai peci sedang sholat tahajud. Sehingga itulah yang pertama kali terekam di dalam benak anak kita. Oh, begitu ya caranya beribadah. Coba bandingkan. Begitu anak melek ngelihat bapak lagi dolanan gaplek plak. Ibune lagi ngapa? Lagi ngapa? Nonton sinetron. Mau jadi anak seperti apa yang setiap hari disuguhi tontonan oleh orang tuanya seperti itu? Jadi apa? Jadi apa kira-kira? Ya gak jauh-jauh lah dari bapaknya. Saya sebenarnya agak heran dengan sebagian orang tua. Dengan sebagian orang tua yang melarang anaknya ngerokok, dianya ngerokok. Itu aneh. Nuhun sewu yang masih suka ngerokok. Aneh temenan, aneh banget. Anehnya di mana? Lung jenengan ngelarang ngerokok, jenengan sendiri ngerokok. Gue kan jarkoni jenengan. Kalau konsisten benar-benar ngelarang anak tidak ngerokok, Anda jangan ngerokok. Ya wis aku tak konsisten nyong rokok anakku ngerokok. Lah gue salah maning gue. Gue konsisten keblinger jenengane gue. Ya. Konsisten itu adalah jangan Anda lakukan hal-hal yang negatif di hadapan anak-anak Anda kalau Anda tidak ingin anak-anak Anda melakukan hal yang negatif. Beberapa saat yang lalu, ada sebagian orang ngasih kabar, ada anak kecil buka HP-nya orang tua, ternyata yang ditonton hal-hal yang tidak layak. Ya, pornografi. Masa anak sekecil itu sudah bisa nyari sendiri? maka kemungkinan besar, saya tidak katakan pasti, kemungkinan besar sudah ada yang membuka web-web seperti itu di HP tersebut. Sapa maning? Anda meninggalkan jejak. Oh ya, berarti konsisten ngesuk, clear terus, clear terus, clear terus. Clear history. Aku lagi orang marahi. Gue temenan kayak pergi, anak sih gue udah caranya. Jamaah yang kami hormati. Anda bisa meng-clear history dari HP Anda. Tapi catatan di malaikat, rakib dan abdi tetap tertulis rapi. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka melihat buku catatan amalannya, apa kata mereka? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Kecil, besar, semuanya ada. Alias apapun yang kita lakukan, besar, kecil, omongan, perbuatan, ada semuanya. Ini buku apa ini? Saat itulah kita akan pertanggungjawabkan, walaupun ketika di dunia kita rajin untuk meng-clear history. Akan tetapi tidak clear di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi masalah salat. Apalagi Ustaz ibadah, baca Quran. Habis nonton Hafid, acara Hafid Indonesia. Anak kecil usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Wah, pokoknya anakku kudu bisa. Panggil. Semangat ini bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Ayo ngene. Pada ngapalan Quran. Seminggu ya, 30 juz. Ki wong tuane paham ora 30 juz kuwi sepira? Pak, nyebut pak. Jenengan ngertos nama buatan 30 juz niku sepinten? Sebule ramane ora bisa ngaji. Orang tua zaman now itu orang tua yang harus bisa baca Quran. Orang tua zaman now orang bisa baca Quran. Terlalu. Wonten? Wonten? Kata. Kau usah kampung. Tinggal dititipkan di mana? TPQ, masukkan STIT, masukkan MI. Kan sudah ada ustad-ustadnya di sana, ustad. Masya Allah. Orang yang seperti itu, mengandalkan orang lain untuk ngajari anaknya baca Al-Quran. Saya katakan, rugi serugi-ruginya. Rugi apanya? Pahalane. Kalau kita mengandalkan guru TPQ ngajari anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Ayat pertama surat Al-Fatihah menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akan berapa pahala yang didapatkan oleh guru TPQ anak kita dan tidak kita dapatkan. Berapa pahala? Berapa pahala? 19 huruf kali 10. Pinten? 190 pahala. Langsung ditransfer, bleng. ke rekeningnya guru TPQ. Dalam satu hari anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Minimal berapa kali? 17 kali. 190 ping pitulas. Berapa? Aja kesuwen. Kok bubar pengajian? Berapa? Banyak. Itu baru hitung-hitung Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita hitung? Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumidin sampai waladhalin. Berapa ribu pahala yang terbang dari rekening jenengan? Masuk ke rekeningnya siapa? Guru TPQ. Rugi serugi-ruginya. Lagi-lagi wis telat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Latihan baca Quran. Mulai dari awal dasar alif ba ta tsa. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a, i, u. Wis ora nanas iki. Yang ada a aba ta aba ta ata ba ba a. Malu bapak-bapak, ibu-ibu belajar Iqra lagi dari jilid pertama? Malu nopo mboten? Iki kepriwe sih? Wis pada bisa ngaji kabeh apa? Malu atau tidak? Tidak malu, malu kowe nyolong rambutan. Lu ngaji kok isin. Nanti kalau misalnya diajakkan acara tahsin, ya, sama Ustaz Amrullah, mungkin malam pertama langsung mulai itu disuruh satu-satu. Ayo Pak Anu, Pak Anu, Pak Anu, ngesu, bubar. Konangan. La ilaha illallah. Malu itu apa tadi? Nyolong rambutan, nyolong sandal, kuisin, anak ngaji-ngaji isin. La yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Ora bakal oleh ilmu. Tidak mungkin dapat ilmu dua jenis manusia. Pemalu dan orang yang sombong. Gengsi. Ya. Aduh, wis kaji kemenangan urung bisa ngaji. Wonten napa mboten? Kaji ra bisa ngaji. Wonten? Wonten. Gak usah malu, ngapain gengsi? Pung nyatanya gak bisa kok. Anda akan lebih dihargai ketika Anda mengakui kekurangan Anda dan memperbaiki. Orang kurang aku dok, ya pancen nyong ra bisa. Terus, ya wis ra bisa. Enggak. Mengakui kemudian memperbaiki. Ini modal kita untuk ngajari anak kita baca Al-Quran. Ini poin yang kedua. Kita ulangi poin yang pertama apa tadi? Mendidik diri berakidah. Yang kedua, mendidik diri beribadah. Poin yang terakhir, mendidik diri berakhlak. Banyak orang mengeluhkan, Ustaz, kenapa anakku gak sabaran? Kenapa anakku sulit diajak untuk sabar? Gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Saya katakan mungkin hal itu dipicu dari orang tuanya yang tidak sabaran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Surat apa? Thaha. Ayat pinten? 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati. Ajak keluarga kalian untuk salat. Ini perintah dari siapa? Dari Allah. Kalau njenengan ada perintah dari komandan pripun? Siap. Kalau ada perintah dari bos pripun? Siap. Ada perintah dari presiden? Siap. Ada perintah dari Allah? Engko disit. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajaklah anak-anak kalian, keluarga kalian, istri kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Setelah Allah perintahkan kita untuk ngajak sholat, Allah perintahkan kita untuk sabar. Kenapa? Kok ajak-ajak sholat digandengkan dengan perintah untuk sabar? Kenapa kira-kira? Karena ngajak sholat itu butuh kesabaran. Ustaz, anakku suangel banget nekon sholat. Ibu sudah berapa kali ngajak anak sholat? Wis ping kopang kaping Ustaz. Berapa kali? Ya wis sebulan. Belum ada apa-apanya. Saya kasih ilustrasi ya. Bagaimana harusnya kita sabar ngajak anak sholat. Hadis yang sering kita dengar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang sering kita dengar. Sabda Rasul SAW. Muru awladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika anak kalian usia 7 tahun. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Le, do, sholat. Sampai kapan? Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Sampai usia 10 tahun. Kalau usia 10 tahun belum mau sholat, maka silakan boleh dipukul. Berarti enggak boleh nyuruh anak sholat sambil mukul berapa tahun? 7 sampai 10 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Mari kita berhitung bersama. Siki kudu metu angkane. Siap? Siap? Kita perintahkan anak kita sholat 5 waktu. Berarti sehari berapa? 5 kali. Dalam 1 tahun berapa? 360. 5 ping 360. Pira? Rp1.800. Berapa tahun tadi? 3. 1.800 kali 3. Berapa? 5.400 kali. Saya tanya, jenengan sudah lakukan itu apa belum? 5.400 kali ngajak anak sholat tanpa kekerasan. Pernah? Sudah atau belum? Kayak gue kok ngomongnya bocah angel banget. Wong tuane sing angel. Nabi SAW kasih boleh pukul usia berapa? 10. Berarti dari usia 7 tahun sampai usia 10 tahun tidak boleh pakai pukulan. Ajak anak sholat, le sholat, le sholat, do sholat. Tidak ada pukulan. Maksudnya ketika ngajak sholat. Ketika ngajak sholat. Yang ada adalah kelembutan. Yang ada adalah kehalusan. Yang ada adalah motivasi. Selama 5.400 kali. Subuh-subuh anak dibangunkan. Le, sholat, ngantuk. Sabar. Ya. Ya. Biasanya kalau sudah berapa kali, ini sudah 3 kali loh. Batas kesabaran abis sudah habis. Padahal anak berusia 5 tahun. 5 tahun. Nabi SAW kasih berapa tadi? 7 tahun. Anak 5 tahun diseret-seret ke masjid. Ustaz, apa enggak boleh ngajak anak usia 5 tahun? Boleh, tapi caranya bukan dengan kekerasan. Ini cara dari mana? Ketika kita tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, yang akan timbul adalah anak benci kepada sholat. Siapa yang akan tahu jawab? Karena kita tidak ikuti aturan Rasul SAW. Kita pengen anak kita seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akan tetapi kita tidak mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik Ibnu Abbas. Jamaah, mendidik itu tidak mendadak. Apa? Mendidik itu tidak mendadak. Kita ini hidup di zaman instan. Apa-apa instan. Mie instan. Apa maning? Apa? Bubur instan. Minuman instan. Apa maning? Kopi instan. Apa-apa instan. Karepe bocah sholat instan. Uranana rumus instan. Mendidik anak. Mendidik anak tidak apa tadi? Mendadak. Maka kalau misalnya kita ingin anak kita sabar, maka kita juga harus tunjukkan kesabaran itu kepada anak kita. Saya yakin biiznillah, dengan izin Allah. Kalau kita konsisten. Siapa yang anaknya usia 7 tahun angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Anda, kalau ikuti petunjuk Nabi SAW ini, dari usia 7 tahun sampai berapa tadi? 10 tahun. Anda tidak berhenti untuk terus mengajak kerjasama antara bapak dengan ibu, antara abi dengan umi. Saat abinya lagi di kantor, uminya yang ngajak. Terus kerjasama itu konsisten selama 3 tahun. 5.400 kali. Biiznillah, dengan izin Allah, usia 10 tahun Anda tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu marah-marah, tidak perlu bentak-bentak untuk ngajak anak sholat. Metode Rasul ini wahyu, jamaah. Wahyu dari Allah yang gak mungkin salah. Yang gak mungkin gagal. Ini bukan metode hasil riset. Yang ada peluang untuk salahnya. Margin errornya gede. Ini bukan hasil riset. Ini adalah dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ragu? Ini mendidik anak berakhlak. Dimulai dari kita. Sabar. Kita ingin anak kita sabar, kita harus sabar. Kita ingin anak kita rajin membantu orang tuanya, maka Anda sebagai suami rajin enggak membantu istri? Rajin apa mboten? Nek teng dapur rajin apa? Nyicipi. Goreng mendoan ora rampung-rampung. Sepiring entong. Kalau kita ingin anak kita rajin membantu kita pekerjaan rumah, kita sudahkah rajin membantu istri kita? Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pekerjaan istrinya, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau. Kana fi mihnati ahlihi yaksifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah di rumah, maka beliau ngesol sandalnya sendiri, jahit bajunya sendiri, bantu istrinya ngangkatin air. Alhamdulillah Ustaz, saben sore aku ngangkat banyu. Banyu apa? Banyu kopi dan gelas. Bukan itu maksudnya. Ngangsu-ngangsu. Ya. Nimba-nimba. Sekarang jenengan masih nimba. Udah enggak kan? Sekarang paling-paling ngangkat air ya galon gitu kan ya. Itu pun masih bu, galonnya bu. Tung ibunya ngangkat galon, ibu perkasa temen. Bapak, kasih contoh kepada anak-anak. Anaknya ngelihat bapaknya Masya Allah membantu pekerjaan istrinya. Istrinya lagi capek. Ya. Kemudian orang bapaknya yang nyapu, yang ngepel, ngelipeti baju. Ya. Ustaz wis kesel pahal dadakan. Bantu ngepel nyapu. Ya. Saya tanya, jenengan itu sama Rasulullah SAW sibuk siapa sih? Jenengan, kita, saya, jenengan sama Rasulullah SAW sibuk siapa? Rasulullah. Enggak usah mikir dalam-dalam. Langsung ketemu. Jenengan istrinya berapa? Rasul istrinya berapa? Kulo kali jenengan kan? Berapa? Satu. Rasulullah SAW istrinya berapa? Beliau super sibuk. Ada yang di sini presiden? Apa calon? Rasulullah SAW kepala negara. Beliau ya ulama nabi. Beliau ya panglima perang. Beliau ya hakim. Kalau ada percekcokan, beliau yang mengadili. Beliau ya mufti. Kalau ada orang masalah-masalah agama bingung, tanyanya sama Rasulullah SAW. Dan beliau juga punya 9 istri. Tapi sempat membantu pekerjaan istrinya. Mana bapak-bapak yang ngaku sibuk? Sibuk, sibuk apa? Facebookan. Sibuk apa? WA-an. Sibuk apa? Apa maning ya? Mancing, ya Allah. Sibuk apa? Dolanan darah. Sibuk apa? Dir-diran, ya Allah. Masa kecil kurang bahagia. Ya Allah, wis tua dir-diran. Kebangetan temen, ya Allah. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh, tapi ya sing member bae lah dolanane lah. Boleh, boleh, boleh. Dir-diran boleh. Nek ora izin. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Jadi ini 3 poin. Yang pertama apa tadi? Mendidik diri berakidah. Yang kedua, mendidik diri beribadah. Yang ketiga, mendidik diri berakhlak mulia. Ustadz, kalau memang mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri, Kapan kita akan menjadi pribadi yang baik, Ustaz? Masih lama, Ustaz. Nanti kapan kita didik anaknya, Ustaz? Jangan-jangan nanti ada bapak yang disuruh sama ibunya, atau suami yang dimintai tolong sama istrinya, Pak, itu anaknya diomongi, sebentar saya lagi mendidik diri sendiri. Tidak seperti itu. Logikanya, pola pikirnya tidak seperti itu. Mendidik diri sendiri beriringan dengan mendidik anak. Mendidik keluarga itu beriringan. Berjalan bersama. Jadi tidak kemudian ada fase, kemudian gak bisa dilewati. Tidak, itu bisa berjalan bersama. Ketika kita ngajari anak kita sholat, kemudian kita contohkan, itu kita berarti sedang menggabungkan antara mendidik diri sendiri dengan mendidik anak. Ketika kita latihan membaca Al-Quran, anak kita ngeliat, itu berarti kita sedang mendidik diri sendiri dan mendidik anak. Oh, ternyata bapakku tidak malu untuk belajar membaca Al-Quran. Ketika kita menekan ego kita, ketika kita menahan amarah kita, saat melihat tingkah pola anak kita yang membuat emosi kita memuncak, kemudian kita tahan, kita diam, kita berwudu, kita beristighfar, kita bertawud, sejatinya kita sedang mendidik diri kita dan mendidik anak kita sekaligus. Maka inilah judul pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang tua. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memotivasi anak perempuan kelas 5 SD agar kelak setelah lulus SD mau ke pesantren? Soalnya anak-anak termasuk manja, makan juga masih minta disuapin, mohon nasihatnya. Perlu disiapkan mental dan psikologis anak. Salah satu caranya adalah dengan melatih anak mandiri. Karena di pesantren mau tidak mau anak akan disuruh untuk mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, ngelipetin baju sendiri, bersihin kasur sendiri, nyuci piring sendiri. Maka Anda mulai dari itu. Dan kalau bisa, dan bahkan sebaiknya seperti itu, jangan sekaligus. Sekaligus itu maksudnya mendidik mendadak. Dok, ini persiapan kamu mau ke pesantren. Mulai hari ini apa-apa harus sendiri. Mandi sendiri, makan sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci sendiri, bubar. Anak tidak jadi mau pesantren karena dia image-nya, wah, pesantren itu kerja rodi. Makanya tadi kuncinya mendidik itu tidak mendadak. Jadi perlahan. Ya. Sekarang dimulai dari apa dulu yang kira-kira paling ringan buat anak. Apa yang kira-kira paling ringan? Apakah nyuci piring dia sendiri? Atau yang paling ringan dikasih tugas untuk bersihin kasurnya sendiri? Dilihat. Ya, kalau perlu Anda bikin semacam rapor. Ya, perkembangan kemandirian anak. Dan ini perlu dimusyawarahkan dengan pasangan Anda. Ya, suami istri perlu bermusyawarah, kira-kira anak kita ini kita awali kemandiriannya dari apa? Kemudian, oh kira-kira kita punya target dalam 1 tahun ini sudah kelas 5, 1 tahun ini kita bagi dalam sekian fase, Bulan pertama kira-kira kita akan biasakan ini, bulan kedua ini. Kenapa kalau misalnya dalam kantor kita mau untuk membuat rancangan pekerjaan, kenapa di rumah kita enggak bikin? Padahal yang akan mendoakan kita nanti kalau sudah mati, teman kantor atau anak? Siapa teman kantor? Anak yang akan mendoakan kita. Kalau di kantor kita bisa memimpin rapat, membuat program serapi mungkin, menentukan visi misi, kenapa di rumah tidak kita bikin? Apa Ustaz visi misi rumah? Masuk surga bareng. Bapak, ibu, anak. Bikin langkah-langkahnya. Kemudian psikologisnya, anak perlu dikenalkan dengan pesantren. Saya ingat dulu ketika masih SD, sejak TK itu sudah setiap liburan, hampir setiap liburan diajaknya ke pesantren, tempat yang saya akan mondok. Karena memang Allah takdirkan nenek saya memang lokasinya di pesantren. Akhirnya ketika sambil silaturahim ke nenek, sambil diajak ke pesantren. Mulai dari TK seingat saya. Bahkan sebelum TK. Itu sudah diajak ke pesantren. Selama 6 tahun. Itu pun ketika kelas 6 SD, saya minta gak masuk ke pesantren. Saya pengen masuk ke ST. Apa ST? Sekolah teknik. Kenapa? Karena teman-teman pada masuk ST. Mau terbawa teman. Bahkan guru saya ketika ST itu mengatakan, kamu itu name-nya tinggi loh. Paling tinggi sekecamatan. Ya lumayan lah. Sayang kalau kamu ke pesantren. Masuk SMP 1. SMP apa? Unggulan. Tapi alhamdulillah saat itu Bapak Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah tegas, enggak kamu pesantren. Jadi ada saatnya orang tua harus tegas. Lancar, alhamdulillah lancar saat itu berangkat pesantren. Kelas 1 SMA, kelas 4. Minta lagi kepada orang tua. Minta pindah. Kemana? ASRI. Akademi Seni Rupa Indonesia. Kenapa? Karena hobinya gambar. Saya punya hobi gambar. Melukis, kaligrafi, seni. Dan ketika di pondok, ekstrakurikulernya juga itu. Akhirnya terbawa pengen jadi seniman. Pulang minta sama bapak pengen jadi seniman. Apa kata bapak? Enggak. Dan itu ternyata yang dipraktekan oleh mbah kakung saya sama bapak saya. Jadi ketika bapak itu pengen pindah sekolah, pengen apa gitu ya, saat itu pindah sekolah mana, sudah sekolah terus pengen pindah sekolah kemana gitu. Yang mana? Golek duit nang longan. Padahal di longan, di apa nama, kolong, kolong kasur itu adanya, bukan. Zaman dahulu tuh kandang ayam itu di bawah longan. Di longan itu, di apa? Di kolong. Apa yang ada di longan? Tembelek ayam. Mana golek nang longan? Artinya enggak gitu loh. Dan subhanallah, saya enggak bisa bayangkan kalau seandainya saat itu bapak kami Allah yarham itu mengizinkan saya untuk masuk ke ASRI, mungkin jenengan enggak ketemu saya di sini. Mungkin ketemu di jalanan ya. Jadi harus tegas. Harus apa? Tegas. Ustaz, di usia berapa sebaiknya anak diperkenalkan atau diajarkan Al-Quran? Bagaimana caranya anak kita agar cinta Al-Quran? Sejak anak berada di dalam kandungan ibunya. Sejak anak di dalam kandungan ibunya. Bagaimana caranya? Anda, ibu, bapak yang banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan dipikir anak-anak kita yang ada di perut kita itu tidak merekam apa yang ada di dunia luar. Ketika anak kita sudah punya ruh, sudah bernyawa, sangat besar kemungkinan dia sudah bisa mulai merekam apa yang dia dengar, yang dibaca oleh ibunya. Bagaimana supaya anak ini cinta Al-Quran? Orang tuanya. Apakah cinta Al-Quran atau tidak? Sangat jauh panggang dari apinya seandainya orang tua nyuruh anaknya baca Al-Quran, orang tuanya selalu main gadget. Sebagaimana sangat sulit anak rajin membaca buku kalau orang tuanya enggak pernah baca buku. Salah satu caranya supaya anak cinta Al-Quran, cinta buku adalah itu selalu tersedia. Fasilitas itu ada. Di ruang tamu ada, di ruang tidur ada, di ruang keluarga ada, di ruang kerja ada. Sehingga mau gak mau anak itu kemana-mana ngelihatnya Al-Quran, buku. Tapi enggak cuma dipajang saja, orang tuanya juga baca. Anak kami yang paling kecil usia sekitar 1 tahunan. Itu mainan favoritnya pulpen sama kertas. Mainan favoritnya pulpen sama kertas. Kalau disuruh milih antara mobil-mobilan sama pulpen, milih pulpen. Ya, mudah-mudahanlah calon. Kalau dikasih kertas, buku itu kayak macam. Padahal ya, kualik. Anak itu akan mencontoh perilaku orang tuanya. Dia ngelihat orang tuanya di kamar pegangannya buku. Sambil makan pegangannya buku. Piknik di luar sambil istirahat pegangannya buku. Mau gak mau anak pun akan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Ini salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan tentunya adalah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang akan mengantarkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Ustaz, boleh tidak menyuruh anak sholat dengan menakut-nakuti nanti masuk neraka? Boleh, tapi yang proporsional. Yang proporsional. Karena di dalam agama kita itu ada targhib, ada tarhib. Tarhib itu motivasi, surga, pahala, ya, balasan indah, itu namanya tarhib. Kalau tarhib kebalikannya, ancaman, neraka, hati-hati siksa, sengsara, itu 2 motivasi yang di dalam agama kita dipakai. Dan tidak boleh timpang. Timpang itu bagaimana Ustaz? Cuma pakai salah satunya saja. Yang satunya diabaikan. Terus berapa porsinya Ustaz? Apakah 50-50? Bukan 50-50. Tapi yang lebih dominan adalah motivasinya. Yang dominan adalah motivasinya. Sehingga kalau Anda memotivasi anak untuk sholat, jangan dominan nerakanya. Tapi dominan surganya. Nah, nanti kalau kamu masuk surga, minta apa saja ada nak. Es krim, Pak. Ah, jangankan es krim. Yeah. Apapun yang kamu inginkan, mau. Senengnya apa? Duku. Duku kali kajar. Lu enak. Duren. Duren bawor. Lebih enak. Yeah. Anak kan, taunya kan es krim. Terus apa lagi? Coklat. Yeah. Jadi, tidak masalah, akan tetapi tidak dominan masalah neraka. Ustaz, saya tinggal serumah bersama paman. Dan paman saya tidak sholat. Sudah diingatkan sama orang tua paman saya, tapi belum sholat juga. Pertanyaan saya, berdosakah saya apabila tidak ikut mengingatkan paman saya untuk sholat, sedangkan paman saya sudah sering diingatkan oleh orang tuanya? Terima kasih, Ustaz. Berdosa atau tidak? Tergantung, Anda sudah balik atau belum? Anda yang bertanya ini sudah balik atau belum? Kalau sudah balik, berarti Anda punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda belum balik, berarti Anda belum wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah belum wajib berarti tidak dilakukan? Bukan. Dilakukan, Anda dapat pahala insya Allah. Justru kadang-kadang orang tua, orang yang usianya sudah tua, itu seringkali lebih tersentuh ketika diingatkan oleh anak yang masih kecil. Mana ada yang kakek, yang kakung marah-marah sama siapa? Cucunya ketika diingatkan. Yang kok pakai kaki, kok pakai tangan kiri minumnya? Ada kakek yang marah? Jarang. Ya, mandan apa? Isin, iya. Ya. Tapi jarang ada kakek marah. Karena saking sayangnya kepada cucunya. Maka kalau Anda ingin dapat pahala, ingatkan. Tapi dengan cara yang baik. Ustadz, bolehkah mengajari anak menghafalkan Al-Quran agar bisa ikut lomba dan dapat piala? Mana mantap. Ya, cuma dapat piala. Bagaimana cara memperbaiki niatnya? Cara memperbaiki niatnya bahwa dengan membaca Al-Quran, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kita akan masuk surga. Kita akan tenang hidup di dunia. Bagaimana dengan perlombaan dapat piala? Itu cuma motivasi. Itu cuma stimulus. Itu cuma rangsangan. Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan utama. Sayang. Piala tiga kuburan orang bisa nggak ngapa-ngapa, ya, nggak bisa untuk meringankan azab. Ya. Bagaimana cara mendidik motivasi anak, memotivasi anak 5 SD yang suka menganggap remeh orang lain atau temannya? Saya bertanya, apakah Anda pernah menganggap remeh dia atau tidak? Kalau iya, mungkin itu pemicunya, maka perbaiki diri. Atau Anda pernah menganggap remeh pasangan Anda? Entah itu istri, entah itu suami. Contoh misalnya. Anda menganggap remeh istri Anda. Mengatakan kepada anak Anda, ah ibumu tuh gak bisa apa-apa. Ibumu tuh tamatan SMP. Yang pintar tuh bapak. Anda setiap hari ngomong seperti itu kepada anak Anda. Disadari atau tidak disadari, Anda telah mendidik anak untuk tidak menghargai orang lain. Ibunya saja tidak dihargai, apalagi orang lain temannya. Maka coba introspeksi diri, mudah-mudahan dengan introspeksi diri dan perbaikan tersebut, Anda bisa memiliki anak yang menghargai orang lain, dan tentunya dengan doa, jangan pernah putus. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.